kadang angan, terbang jauh ke awan. Rasa sedih kian menawan, dingin dan gelap remukanku di dalam. Oh, kadang burung meluap tak terbendung, rasa sesal semakin menurun sejak kau pergi berlari dan menangis. So, kabar menghampa, namun kisah kita takkan mudah terlupa. Oleh cinta.